bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ibadallah, ikhwati fiddin, a'azzanu iyyakum, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah Ta'ala, atas petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini Allah berikan kesempatan kita untuk duduk bersama di salah satu rumah Allah yang mulia ini, untuk mengambil warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu. Dan sungguh ini adalah kebaikan yang amat besar yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu pada orang yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang Allah beri dia ilmu, sungguh itu dia orang yang mendapat kebaikan yang banyak. Semua orang ingin kebaikan, namun tidak semua sampai dapat kebaikan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan dan diberi petunjuk untuk menuntut ilmu dan mengambil warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kita pada Allah, pagi ini kita diberi keluasan waktu, kesempatan, kesehatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu ini. Dengan tema pada kajian pagi ini, jadilah engkau penyejuk hatiku atau qurratu aini. Ini dari doa yang telah Allah ajarkan dalam suratul Furqan. Doa dari orang-orang saleh, dari hamba-hamba Allah. Mereka orang-orang yang saleh, termasuk para anbiya. Berdoa dalam Al-Quran Allah sebutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, Rabbana hab lana, ya Allah, Rabb kami, anugerahkan untuk kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, qurrata a'yun, menjadi qurrata a'yun, yakni yang menyenangkan hati dan juga menyenangkan pandangan mata, menyejukkan hati, begitu pun dipandang mata, sejuk, tenang. Seperti apakah maksudnya? Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan yakni alladzina yas'aluna Allah ay yukhrija min aslabihim dhurriyyatuhum min may yuti'uhu. Kita mohon dengan doa ini dalam surat Furqan 74 ini, kita mohon dengan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengeluarkan dari keturunan kita orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, wa ya'buduhu, dan beribadah kepada Allah Ta'ala, wahdahu la syarikala, mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana ucapan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya'nuna ma ya'mal bitta'ah fataqarrabi a'yunahum. Yang dimaksudkan qurratu a'yun di sini, agar Allah jadikan istri kita, anak kita, keluarga kita, menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga menjadi sejuk rasa hatinya, tenang, tenteram. Begitupun pandangan mata kita tenang. Fi dunya wal akhirah. Baik di dunia, demikian pula di akhirat. Dan berkata Ikrimah radhiyallahu anhu, lam yuridu bidzalika subahatan wala jamalan, walakin aradu an yakunu muti'in. Tidaklah yang dimaksudkan itu agar istri itu atau anak-anak kita itu mereka cantik ganteng semata. Akan tapi yang dimaukan agar Allah jadikan mereka semua, istri dan anak-anak kita, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, su'ila an ayyarallah abul muslim min zaujatihi wa min akhihi wa min hamimi ta'atun lillah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hamba yang beriman, seorang muslim, istrinya, saudara-saudaranya, anggota keluarganya, semua taat kepada Allah. Karena apa kata beliau? La wallahi ma syai'un aqra bi 'ainil muslim min ayyara walidan awalad. Kata beliau, demi Allah tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi seorang muslim dibanding ketika ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya, istrinya, semuanya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksudkan qurratu a'yun. Dan ya fila barakallahu fikum, berarti ini tidak hanya kita meminta, tapi kita juga dituntut upaya, usaha, bagaimana bisa membimbing keluarga kita pada perkara ini. Seperti anak, tidak mungkin serta-merta anak jadi anak soleh. Begitu pula istri kita, tidak mungkin serta-merta dia akan soleh dengan sendirinya. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk mewujudkan agar kita dapatkan istri yang salihah. Dari awal sebelum menikah kita sudah pilih memang wanita yang beragama. Bukan sekedar cantiknya, tapi agamanya. Beliau telah pesan kepada kita, tunkahul mar'ah li arba'in. Itu wanita engkau nikahi sebab empat perkara. Pertama beliau bilang, lima li hartanya. Terus li hasabiha keturunannya. Yang ketiga, li jamaliha cantiknya. Keempat, li diniha karena agamanya. Namun beliau katakan, fadfar bidzati din, kau pilih yang punya agama. Sebab ya fila barakallahu fikum, kebaikan agama seorang wanita akan menjadi sebab utama baiknya rumah tangga dan keluarga. Kalau agamanya seorang itu baik, ada rasa takut kepada Allah, taat kepada Allah, maka sungguh ini akan menjadi modal untuk baiknya kehidupan. Sebab orang yang tidak takut kepada Allah, ketika seorang tidak ada rasa takut kepada Allah, kepada selainnya akan lebih tidak takut lagi. Dia berani pada suami, durhaka pada suami, melawan pada suami. Ini tidak akan menyejukkan hati, bikin sakit hati. Dan bukan itu yang dikatakan qurrata ayun, bukan itu. Qurrata ayun ini wanita yang menyejukkan hati, anak-anak yang menyenangkan hati bagi orang tuanya karena taat kepada Allah Ta'ala. Itu rangkaian dari kenapa beliau Rasulullah SAW menyuruh kita pilih wanita sebelum kita nikah, pilih agamanya. Karena kebaikan rumah tangga setelahnya itu tergantung dari agama dari kita dan istri kita. Dan sungguh Nabi SAW telah menghabarkan tentang wanita salihah, kedudukan dalam Islam ini begitu besar. Beliau beritakan arba'un minas sa'adah. Empat dari kebahagiaan seorang hamba di dunia. Pertama, mar'atu salihah, wanita salihah. Yang keduanya, baitul wasi', rumah yang luas. Rumah yang memadai. Ya, karena rumah yang memadai maksudnya nyaman untuk tinggal satu keluarga. Bagaimanapun rumah kalau dia luas dan rapih, bagus, tertata apik maksudnya nyaman tinggal di dalamnya dibanding yang sempit, ya, sesak, akan menjadikan hati juga terasa sempit. Itu tentunya tergantung dari masing-masing kita kenyamanannya. Tidak harus istana megah dan mewah. Yang penting rumah itu memadai, melindungi keluarga dan nyaman bagi keluarga. Kita bisa atur sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang kedua. Kalau rumah saja kita bisa, ya harus atur sedemikian rupa. Makanya justru untuk yang menjadi penduduk rumah itu, istri maksudnya, mestinya kita pilih yang terbaik. Dan kata Nabi SAW, kalau rumah itu anugerah dan kenikmatan dari Allah, begitu pula anak-anak, begitu pun harta, yang lebih utama adalah istri kita. Beliau katakan, ad-dunya mata wa khairun mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu kenikmatan. Dan senikmat-nikmat dunia itu pada wanita salihah. Kita menikmatinya, dipandang menyenangkan, disuruh taat, dan tidak pernah dia durhaka. Taat ibadah kepada Allah Ta'ala, rajin ibadah, rajin doa, pintar ngajari anak, sayang kepada anak. Ini justru dari agamanya semuanya. Nah, semua dari latar belakang agama wanita itu. Makanya dikatakan Nabi SAW, yang menjadi kunci bahagia itu pertama wanita salihah, kemudian rumah yang luas atau memadai. Yang ketiga, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Terus tambah satu yang keempatnya, jarus salih, tetangga yang baik. Harus kita perhatikan sebelum kita bangun rumah, perhatikan tetangga kita seperti apa keadaannya. Dikatakan para ulama, al-jar qobladjar. Hendaknya kamu perhatikan tetangga dulu sebelum kau bangun rumah. Jangan sampai engkau bangun rumah, tapi tetangganya jahat. Ya, engkau tidak di rumah, mereka ganggu keluargamu. Engkau tidak di rumah, mereka curi hartamu. Terancam jiwa ataupun hartamu di rumah. Istri tidak tenang tinggal di rumah. Ini menunjukkan jelek tetangga-tetangganya, jahat. Dan tidak akan menjadi tenang kehidupannya. Sehingga kepada para suami, untuk mendapatkan ini semua, pilihlah tetangga yang baik sebelum kita membangun rumah. Maksudnya supaya kita bisa merasa nyaman, tenang, bertetangga dengan orang-orang baik. Anak-anak kita juga tumbuh di lingkungan yang baik. Anak-anak tetangga juga baik-baik. Sehingga akan pengaruh baik dan tumbuh kebaikan di situ. Nah itu. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW juga, empat dari kesengsaraan. Seorang akan sengsara hidupnya ketika ia dapatkan istrinya jelek. Bukan gak cantik. Jelek akhlaknya, buruk, ya perangainya. Cantiknya Masya Allah. Namun akhlaknya rusak. Adabnya tiada. Ya, tidak punya adab-adab yang baik. Ini akan menjadi sakit hati suaminya. Karena dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, istrinya. Dan ini tentu kita suami sakit hati melihatnya. Siapa tidak cemburu kalau dia berjalan dengan laki-laki lain bebas begitu. Bercanda, tawa. Tentu kita tidak inginkan yang seperti itu. Ya. Jelek akhlaknya, tidak jaga adab. tidak menjaga ya agamanya, tidak punya rasa malu, memalukan perilakunya, itu tentu tidak akan senang kita. Kemudian yang keduanya, kalau rumahnya sesak sempit. Yang ketiga, kendaraannya tidak ada. Atau dia kendaraannya jelek. Tidak memadai lah, tidak layak begitu. Kemudian yang keempatnya, tetangganya jelek. Itu sengsara hidupnya. Kalau tetangganya mungkin sudah baik, kendaraan punya, rumah punya, luas, tapi istri tidak baik, itu pun sengsara. Biar rumah sederhana, tapi istri salihah, insya Allah bahagia. Biar kendaraan sederhana, tapi istri salihah, insya Allah akan bahagia, dan syukur dan sabar. Asalkan kita pilih tetangga yang baik. Sebab tetangga itu pun akan pengaruh besar kepada ketentraman kita dalam hidup. Demikian ya filah barakallahu fikum. Dan dikatakan pula dalam doa yang tadi disebutkan, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, kata Ibnu Jurayj ketika menjelaskan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, yang dimaksudkan adalah istri, anak, keluarga, ya'budunak, yang selalu ibadah kepada engkau, ya Allah. Wa yuhsinuna ibadat, dan selalu baik dalam ibadah padamu, ya Allah. Ya, ini yang kita harapkan, jangan sampai mereka bikin sakit kita, mengecewakan kita. Sungguh siapa orang yang senang ketika punya anak durhaka? Kepada orang tua dia durhaka, kepada Allah dia durhaka. Senang dengan perbuatan dosa. Kepada negara ia pun durhaka. Siapa yang enggak sedih? Kita tidak ingin yang seperti itu punya anak keturunan. Sehingga ihfazillah barakallahu fikum, baca doa ini sering-sering dalam ibadah kita. Mungkin setelah sholat malam, setelah sholat sunnah. Ya. Dan ya filah barakallahu fikum, kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yakni yas'aluna Allah li azwaji wa dzurriyyatihim ayyadiyahum lil Islam. Doa ini memohon kepada Allah agar istri-istri kita, anak keturunan kita dibimbing oleh Allah kepada Islam. Dan akhir doa itu dikatakan waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami ya Allah bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Lihat ya filah barakallahu fikum. Kalau kita dijadikan imam sebagai imam orang-orang yang bertakwa, otomatis kita harus menjadi teladan bagi mereka. Karena imam ini pemimpin, nakhoda ibaratnya dalam bahtera atau dalam kapal, yang akan mengendalikan haluan kemana tujuan. Ya, perjalanan. Begitu kita sebagai suami, sebagai ayah, nakoda dalam keluarga. Kemana kita bawa keluarga kita, haluannya, tujuannya, harus jelas. Dan itulah pentingnya ilmu bagi seorang ayah. Sehingga ia bisa mendidik, mengajari keluarga dengan sebaik-baik pengajaran. Tidak mungkin kita akan biarkan mereka begitu saja. Dengannya akan menjadi baik, tidak. Harus ada upaya dan diupayakan. Nah, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kata Al-Hasan dan Qatadah rahimahullah ta'ala, a'immatun yaqtadi bina fil khair. Kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan pemimpin yang bisa menjadi panutan dan teladan dalam kebaikan. Ya. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang panjang yang beliau selalu baca di dalam salat, beliau membaca doa Allahumma zayyina bi zinatil Islam bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ini doa beliau Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan keimanan. Artinya, perindah kami dengan keimanan. Jadikan kami hudatan muhtadin. Jadikan kami, ya Allah, seorang pembimbing yang diberi petunjuk. Kita membimbing dan kita dapat petunjuk dari Allah. Itu permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dalam membimbing keluarga tidak mengikuti nafsu kita semata. Tidak mengikuti perasaan atau pikiran kita saja. Tapi kita harap kepada Allah, Allah beri petunjuk, diarahkan kepada yang baik. Sehingga ketika kita membimbing istri, anak, keluarga kita semua pada Islam, pada kebaikan, dan dengannya menjadi baik mereka dan kita pemimpin bagi mereka. Lihat ya filah barakallahu fikum, begitu besar perhatian para anbiya, para rasul, begitupun orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah di dalam memperhatikan keluarganya. Karena sungguh siapa sih yang enggak cinta sama istri sama anak? Siapa yang enggak cinta dengan keluarga, orang tua, keluarga? Ya, ini kenikmatan surga yang belum pernah kita melihatnya. Dalam firman Allah Ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka di sisi Allah. Min qurrati a'yun, yaitu berupa qurrati a'yun. Kenapa Allah sebutkan surga dengan istilah qurrati a'yun? Karena kenikmatan surga itu selalu menyenangkan mata kita memandangnya, membahagiakan hati kita dalam merasakannya. Itu sempurna. Contoh ketika memandang bidadarinya, tidak pernah bosan-bosannya, karena makin hari makin tambah cantik, makin tambah ayu, dan makin menarik. Tidak pernah tua, tidak pernah hilang perawanannya. Itu kenikmatan yang sungguh akan selalu menyenangkan hati. Ya, pada di surga. Begitupun makanannya. Di sungai isinya susu, tidak pernah basi. Madu, jernih. Ya, tidak pernah kadaluarsa. Masya Allah, menyenangkan selalu. Dan ini Allah sembunyi, tidak ditampakkan sekarang. Allah katakan, ya, jazaan bima kanu yahmalun, ini balasan bagi mereka atas amal mereka. Maka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, fala ya'lamu ahadun 'adzim ma akhfa lahum. Tidak ada satupun orang yang tahu besarnya kenikmatan surga yang Allah rahasiakan buat mereka. Ya, fil jannah, di surga Allah Ta'ala, minan na'imil muqim, dari kenikmatan yang abadi. Lihat, nikmatnya abadi. Dan kesenangannya abadi. Semuanya. Sehingga ketika neraka, mereka orang-orang disiksa abadi dalam neraka, makin hari makin pedih, makin sakit, makin sakit, makin sakit, dan tidak ada istirahatnya. Mati pun tidak mati mereka di neraka. Waliyahubillah. Ya. Sementara yang di surga sehat terus, tidak pernah sakit, nikmat terus, tidak pernah bosan, muda terus, tidak pernah tua. Tidak ada penderitaan di surga sama sekali. Sedang di neraka makin menderita. Makanya fila barakallahu fikum, Allah katakan, apa man kana mu'minan ka man kana fasiqa la yastawun. Apakah orang-orang beriman dan orang-orang fasik sama? Tidak mungkin sama. Yang beriman di dunia taat kepada Allah Ta'ala, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sedang yang fasik tak karuan. Perintah dilanggar, larangan diterjang. Dia tidak takut dosa. Jadi, barakallahu fikum. Nah, kata Imam Mu'adz demikian. Jadi Allah siapkan bagi hamba yang beriman di surga kenikmatan yang amat besar yang belum terlihat mata kita, terdengar telinga, terbayang dalam hati kita. Dari nikmat yang abadi. Walladzati allati lam yattali ala mithli ahadun, dan sekian banyak kelezatan yang belum pernah kita rasakan dan pernah kita dapatkan seperti itu. Contohnya, buah-buahan surganya yang kita makan, tidak ada bosannya. Kita makan yang sama, rasanya beda. Makan lagi yang sama, rasanya beda. Makin nikmat, makin enak. Sehingga ya bila barakallahu fikum, mereka dikatakan sibuk menikmati nikmatnya surga. Ya. Karena tidak ada bosannya dan terus membuat mereka semakin selera. Kalau di dunia kita terbatas. Perut kita kenyang, enggak mungkin kita paksa tambah. Padahal sudah enggak mampu. Tapi di akhirat enggak ada. Perut ini menjadi kotoran makanan yang kita makan. Disebutkan dalam satu riwayat seperti orang bersendawa, hilang lagi. Makan sudah banyak, kayak bersendawa lagi, hilang lagi. Subhanallah. Tidak ada bosannya. Berterus enak. Kayak antum mamanya sudah kenyang aja. Kadang ngemil jalan terus. Kenapa? Enak ini. Buat ngemil kan begitu kadang-kadang. Kenapa? Terus. Gak mau berhenti. Karena enaknya barangnya di mil itu. Yang di cemilannya itu. Kadang seperti itu. Apalagi di surga. Orang kan terus bikin penasaran. Penasaran kepingin terus dan kepingin terus. Ya. Dan tidak ada bosannya. Sehingga Allah katakan, inna asabal jannil yawma fi suhulin fakihun. Mereka penduduk surga sibuk dengan buah-buahan yang ada di surga. Dengan istri-istri dari bidadari surga. Mereka sibuk menikmatinya. Bidadari tidak pernah hilang perawanannya. Buah-buahnya tidak pernah bosan dimakannya. Dan terus segar. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, akhfa qawmun amaluhum, seperti satu kaum, mereka merahasiakan amalannya, yaitu apa? Sholat malam. Ketika manusia tertidur, dia bangun. Ya, mereka rahasiakan tidur, tapi dia bangun. Itu yang Allah sebutnya dalam surat Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madajih, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka itu jauh lambungnya. Artinya mereka tidak terus baring di pembaringan di tidur, terus tidur dalam kasur. Tidak. Mereka bangun. Sehingga lambung mereka jauh dari tempat tidur. Berdiri beribadah kepada Allah. Berdoa dengan rasa harap, takut, cemas. Ya. Itu merekalah orang-orang yang Allah katakan, ya. Dari ayat itu lanjutannya Allah sampaikan ayat yang ini, yaitu Allah sampaikan fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahu min qurrati a'yun. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seperti mereka merahasiakan ibadahnya, tersembunyi ibadahnya, jauh dari pandangan manusia, tidak terlihat manusia, Allah rahasiakan bagi mereka kenikmatan yang belum pernah mata manusia melihatnya. Walam yaktur ala qalbin basar, belum pernah terbesit dalam hati manusia nikmatnya. Demikian, ya, kata Imam Ibnu Abi Hatim menjelaskan tentang ayat ini, demikian Imam Hasan Al-Basri. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ya, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qala Allahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ini hadis qudsi ini, apa kata Allah ta'ala, a'dattu li ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbin basar. Beliau bersabda, Allah berfirman, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salih, berupa kenikmatan surga yang belum pernah mata manusia melihatnya. Ya, kecantikan bidadari pun tidak bisa manusia bayangkan sebelumnya, tidak ada di dunia. Ya, begitu nikmatnya surga, tidak ada pohonnya seperti pohon di dunia. Semua manusia akan tercengang, kagum, senang. Ya, itu keadaan surga selalu mengagumkan, menyenangkan seluruhnya. Istananya pun tidak membosankan. Allah bikin sedemikian rupa. Apalagi bagi orang-orang yang berpuasa. Tiap hari di bulan Ramadan, Allah hiasi surganya dibikin indah. Dan Allah Yusuf ibadah salimun. Hampir tiba waktunya mereka hamba-hambaku yang salih. Lepas darinya kesulitan dunia. Segera masuk kepada angkoi surga. Itu membuat penduduk surga makin senang. Dikatakan demikian oleh Allah sendiri dalam hadis qudsi ini. Ya, Allah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah terbayang dalam benak manusia. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Faqra'u in syi'tum." Kalian baca firman Allah Ta'ala jika kalian mau, firman Allah dalam surat Sajdah ini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, ya filan barakallahu fikum. Ya, kata Nabi SAW, man yadkhulul jannah yan'amu. Siapa di antara kita nanti yang masuk surga, pasti akan nikmat rasanya. Dan mendapatkan segala kenikmatan yang akan dirasakannya. Layab asu, dan dia tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah jemu dengan nikmatnya dan kenikmatannya. La tubala siyabu, tidak akan usang. Tidak akan usang pakaiannya. Yaitu tidak akan rusak pakaiannya. Selalu bagus, selalu indah. Dan juga, ya, la tafna syababu, tidak pernah hilang mudanya. Muda, muda, terus selalu muda. Usianya rata-rata 33 tahun. Kenapa 33 tahun? Ini usia sempurna pada usia manusia, usia ini. Puncak kesempurnaan dan puncak kedewasaan manusia istilahnya. Dari sisi fisiknya, akalnya, semua-semuanya. Ya, puncak gantengnya dan puncak cantiknya di situ. Setelah itu menurun. Di dunia menurun. Tapi di surga bukan menurun. Tambah. Ya, tambah muda. Tambah cantik, tambah ganteng. Ya. Beliau katakan tidak pernah usang pakaiannya, tidak pernah hilang mudanya di surga. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatrun ala qalbin basar. Beliau katakan belum pernah terlihat mata nikmatnya, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terbayang dalam benak manusia. Dan ya fila barakallahu fikum, kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Mughirah, dia pernah berkata, "Samitu an alan mimbar." Aku mendengar Rasulullah SAW di atas mimbar. Beliau bercerita, qala Musa, kata Rasulullah SAW, sa'ala Musa alaihi salatu wassalam rabbahu azza wa jalla. Beliau menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala. Ya. Tentang apa? Ma adna ahlul jannah manjilatan. Ya Allah, seperti apa orang yang paling rendah kedudukannya di surga, tempatnya, orang yang paling rendah, paling terakhir masuk surga seperti apa ya Allah? Qala, ya, huwa rajulun yaji'u ba'da ma adkhala ahlu jannatil jannah. Kata Rasulullah SAW, Allah menjawab ketika Nabi Musa meminta, ya Allah, seperti apa sih ya kedudukan orang-orang yang terakhir masuk surga, tempatnya kayak apa. Maka dijawab, yang terakhir, huwa rajulun yaji'u ba'da adkhalal ahlu jannatil jannah, adalah seorang laki-laki, ia datang ke surga, setelah seluruh penduduk surga masuk ke surga. Fayuqalu lahu, maka Allah perintahkan kepada laki-laki itu, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga, kata Allah Ta'ala. Fayaqul, laki-laki ini menjawab, apa kata dia? Ay Rabbi, kaifa waqad nazzalna an-nas manazilahu, ya Allah Tuhanku, bagaimana ku dapatkan tempat sedangkan surga penuh, orang-orang sudah ambil masing-masing bagian dan tempat di sana masing-masingnya. Jadi dia lihat surga itu digambarkan sudah full, manusia sudah dapat tempat masing-masing, sehingga kayak kita masuk enggak ada tempat lagi, katanya. Kata orang ini, dia berkata, enggak ada lagi tempat, manusia sudah ambil tempat mereka semua. Akhadu akhdatahum, kata dia. Fayuqalu lahu, maka Allah katakan kepada orang itu, atarma an takuna laka mislu malikil-malikil min mulukid dunya, apakah engkau ridho seandainya aku berikan kepadamu ya tempat kedudukan seperti yang dimiliki raja dari raja-raja dunia. Fayaqul, orang itu berkata, raditu rabbi, aku ridho ya Allah diberi seperti itu saja. Kata orang ini ya, ketika Allah sampaikan kepadanya, bagaimana kalau engkau diberi luasnya, megahnya istanamu dan luasnya wilayahmu, areamu, tempatmu, kedudukanmu seperti raja yang paling besar dari raja-raja dunia. Ya, misal Raja Sulaiman atau Zulkarnain. Kan luar biasa kerajaannya besarnya. Orang ini menjawab, aku ridho ya Allah. Fayaqul, Allah jawab lagi kepadanya, laka zalika wa misluhu. Allah katakan, untukmu seperti itu, dan ditambah seperti itu, ditambah seperti itu lagi, ditambah seperti itu lagi, ditambah lagi seperti itu, sampai 5 kali. Berapa kali lipat? 5 kali lipat kerajaan dunia yang terbesar. Tadi orang itu cukup dengan 1 kerajaan sudah cukup bagi dia, bilangnya. Allah tambah lebih sekian kali lipatnya. Pada yang 5 kalinya orang itu menjawab, raditu Rabbi, ya Allah, aku ridho dengan itu sudah. Baru 5 kali lipat. Fayaqul, Allah katakan, hadzalaka, ini untukmu. Wa asratu amsali, dan 10 kali lipatnya lagi. Subhanallah. Ya, 10 kalinya itu, kata Allah Ta'ala. Masdar nafsuka waladat ainuka, sudah diberi 10 kali lipatnya itu. Allah tanya, sudah cukup puas jiwamu? Sudah senang matamu lihat? Puas, senang jiwanya dan puas mata melihatnya? Kata dia, raditu Rabbi, aku ridho ya Allah. Coba lihat, ini yang paling terakhir, yang paling rendah. Di surga orang seperti ini balasannya. Jadi, barakallahu fikum. Berkata Nabi Musa, Rabbi, fa'alahu manzilatan. Ya Allah, seperti apa? Orang yang paling tinggi kedudukan mereka surganya seperti apa? Qal, Allah menjawab, ulaika alladzina aradta qarasat karamatu miyadai, ya, fatammat alaiha, mereka itu orang-orang yang kau maksudkan, mereka itu orang-orang yang sudah kami tanamkan pada mereka kemuliaan, ya, segala macam kenikmatan dari pohon-pohon yang Allah tanam dengan tangannya. Allah muliakan dengan penciptaan istana-istana yang Allah ciptakan dengan tangannya. dan mereka tinggal di situ selamanya. Ya. Tidak pernah manusia melihatnya, mata manusia belum pernah telinga mendengarnya dan belum terbayangkan dalam benak manusia. Ini seperti yang Allah katakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Menggambarkan tidak bisa dibayangkan. Yang paling rendah aja seperti itu. Lebih-lebih yang di atas derajatnya. Sayyidillah barakallahu fikum. Berikut ini ingin kami sampaikan untuk para suami juga, para istri khususnya. Ketika Imam Hakim ya, ditanya tentang wanita yang solihah, yang dia bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyenang ya, hati dan menyenangkan pandangan mata, membahagiakan suami, itu yang seperti apa? Ya, yang dikatakan Nabi SAW, khairun nisa'ikum, sebaik-baik wanita kalian. Beliau Imam Al-Hakim menyebutkan beberapa kriteria. Semoga istri-istri kita Allah jadikan demikian. Seperti apa mereka? Pertama, allati turdha rabbuha, wanita yang diridhoi oleh Rabb-nya. Ini wanita solihah mestinya. Karena dia diridhoi Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Wanita yang menjadi qurrata ayun, itulah wanita yang diridho Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kesolehannya, taatnya kepada Allah dan taatnya kepada suami. Ya. Makanya wanita, kalian akan dapatkan surga Allah Ta'ala ketika kalian dapatkan ridho suami. Sampai Nabi katakan dalam hadis, beliau bersabda, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kapanpun wanita meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, masuk ia ke surga Allah. Lihat. Masya Allah. Kemudian yang kedua, la tufarriq baituha. Wanita yang salihah, yang dikatakan dia kelak menjadi qurrata ayun di antaranya, wanita ini tidak pernah dia pisah rumah. Yakni keluar rumah tanpa mahramnya. Dalam arti keluar rumah safar. Dia betah di rumah. Ya. Seperti yang Allah perintahkan dalam surat Sajdah Al-Ahzab ayat 33, Allah katakan kepada wanita muslimah, waqarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian wanita tinggallah di rumah kalian saja. Jangan kalian senang berdandan, bersoleh, kalian keluar rumah, mejeng berjalan, ya. Jangan seperti itu kayak wanita jahiliyah, kata Allah. Ingat baik-baik, para muslimat khususnya dan para ikhwah, para suami, sampaikan pada istri. Target pertama, capailah ridho Allah. Caranya, ya, taat kepada Allah Ta'ala, kemudian taat pada suami dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Sebab dengan itu Allah katakan dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, ayyuma imra'atin shalat khamsaha wa shamat syahraha wa shanat farjaha wa ta'at zaujaha. Siapapun wanita kalau 5 waktu sholat ia tegakkan, puasa Ramadan 1 bulan ia jalankan, ia jaga kemaluan tidak sampai berbuat zina, dia pelihara ya, betul-betul jaga kehormatan dirinya, ia taat kepada suaminya, yang keempat, maka wanita yang seperti ini kriterianya dikatakan padanya oleh Allah Ta'ala, udkhulil jannah, engkau masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana yang kau suka. Nah, ini wanita peraih surga. Kalau wanita sudah seperti ini dia surga, kalau memang suaminya soleh di dunia, ketemu lagi. Di dunia dia wanita salihah, menjadi penyenang hati ke suami, penentram jiwa. Ya, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia. Di akhirat ketemu lagi di surga. Senang enggak kira-kira? Nah, ya barakallahu fikum, ini yang kita harapkan. Keluarga itu betul-betul dunia dapat bahagiaan, di akhirat pun kembali lagi bersama di surga dengan penuh kebahagiaan. Begitu kata Imam Al-Hakim, wanita yang termasuk ya sebaik-baik wanita itu wanita yang diridhoi Allah Ta'ala. Terus ia tidak keluar-keluar rumah. Betah di rumah. Ada satu cerita kisah wanita salaf dulu. Ya, Masya Allah. Dari mereka para salaf, ya. Putri atau istri-istri mereka begitu solehatnya. Ada di antara mereka yang selama hidup keluar rumah 3 kali saja. Pertama, keluar rumah dari orang tuanya ke tempat suami. Dinikah. Ya, dia berpindah dari orang tuanya ke suaminya. Kedua, keluar rumah pergi haji bersama suaminya. Ketiga, keluar rumah diungsung jenazahnya ke kuburannya. Ada di zaman kita wanita seperti ini? Aduh, enggak ada. Ya, suami pulang enggak ada, di luar rumah, di mana? Di tetangga. Suami pulang di mana? Di mamahnya. Suami pulang dari kerja di mana? Di sana lagi. Mana belum selesai urusan rumahnya, sudah tinggal pergi main. Kalau wanita yang begini enggak baik. Jangan. Ya. Karena wanita keluar rumah harus izin suaminya. Walaupun dekat, izin pada suami. Kan sekarang modelnya ada HP. Bilang deh, saya mau ke rumah sebelah. Supaya suaminya datang, tahu bahwa engkau di mana posisinya. Jangan sampai suami datang buru-buru, mungkin ada ketinggalan apa, kunci kantornya, atau ketinggalan surat pentingnya. Baru pergi, balik lagi, rumah sudah gak ada orang. Dikunci lagi, gak tahu kemana perginya. Bukankah yang jadi problem? Bukan suami jadi marah? Gedor-gedor pintu gak ada yang dengar. Padahal di rumah ibunya, mamanya, gak izin perginya. Itu pasti ketika nanti pulang ketemu suami, suaminya marah dulu. Kenapa kamu pergi begini, begini, begini? Marah lagi. Ini kan jadi problem. Sungguh Islam telah bikin seindah mungkin rumah tangga, sebaik mungkin. Ya, makanya Allah perintahkan engkau wanita di rumah. Sebab tanggung jawab nanti Allah tanya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita itu adalah penanggung jawab pemimpin rumah suami. Akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Ta'ala dari apa yang dipimpinnya. Hey, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, sampai tiga dulu. Kami banyak, nanti kita sambung sesi kedua. Jelas sejenak. Yang kedua, yang ketiganya, wanita yang sebaik-baik wanita itu, tudzalna zauja, wanita yang dia merendahkan diri di depan suami. Rendah hati, rendah diri di depan suami. Tidak ya sombong di depan suaminya. Ini tampak dari gaya bicaranya, cara bicaranya, pelayanannya. Ya, dicontohkan dulu kisah seorang wanita salihah yang disebut namanya Muti'ah. Membuat takjub Fatimah putri Rasulullah SAW karenanya. Ketika beliau datang di rumahnya, awal datang dengan Husain, dibilang, maaf belum izin suami, besok kalau datang, ya, kalau mau datang besok saja. Besoknya datang, yang bawa Hasan, bukannya Husain. Katanya, maaf ya izinnya suami Husain, bukan Hasan. Sampai akhirnya boleh masuk izin suaminya, bertamu. Bawa anak kecil, buat anak kecil. Kalau perempuan sendiri tidak masalah, tapi ada anak kecil ini, izin dulu. Boleh masuk. Yang menakjubkannya, dia sudah masuk, diperkenankan masuk, suruh duduk. Maaf, dia kerjakan semua kerjaan rumah. Sampai selesai hidangan disiapkannya, air untuk mandi disiapkannya, baju untuk gantinya, suaminya disiapkannya. Segalanya sudah. Ya, saatnya suami pulang pun, Dia sudah siapkan semuanya. Disambutnya suaminya, disiapkan air mandinya, disiapkan baju gantinya, hidang sudah siap. Yang bikin takjub itu kenapa kau taruh cambuk di dekat di meja hidangan maksudnya, di tempat hidangan makan. Kata dia, suamiku selalu, ya, suamiku ini orang yang sangat baik. Kalau sampai ada apa yang kuberikan pelayanan atau perlakuan yang kusampaikan kepadanya, kalau sampai ada yang kurang berkenan, aku siap untuk ditambuknya, kata dia. Tidak pernah ditambuknya. Cuman dia bilang, siap aku ditambuknya sekiranya makanan yang dihidangkan dia kurang berkenan. Atau yang aku siapkan kurang berkenan, aku siap ditambuknya. Itu wanita solehah yang dulu. Kalau wanita modern sekarang, dicambuk kali-kali gak berubah-ubah. Jahat terus. Cambuk-cambuk terus, jahat terus. Ini wanita sekarang, lawan terus. Ya Allah, sehingga rumah kayak ring, ajang perkelahian. Na'udzubillah. Bukan ini wanita yang baik. Berarti antum salah ambil dulu. Ya, salah ambilnya. Makanya, kalau ambil yang baik itu pasti di rumah tersimpan. Wanita soleh tersimpan di rumah baik. Terjaga sama orang tuanya. Tapi kalau kau ambil sendiri, mungkin di pantai, mungkin di terminal, mungkin di mana. Ya salahmu sendiri, ambil sembarang. Ya, kalau wanita solehah di rumah dilamar. Sehingga dia pindah di rumah orang tuanya pun karena ikut suaminya. Nanti pergi aja dengan suaminya. Ya, meninggal dunia diantar ke kuburnya, selesai urusannya. Betapa sulit. Ya, wanita solehah di zaman yang seperti kita sekarang ada. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi, skor dulu sebentar. Katanya, beberapa menit kita skor, nanti kita lanjut. Barakallahu fikum. Sekitar 10 menit ya, ikhwan. Insya Allah, jam 10.11.4 kita mulai. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang kedua, dia tidak tinggal di rumah. Selalu betah di rumah untuk menegakkan tugas-tugas kewajiban di rumah. Ketiga, dia rendah diri, ya, rendah hati, dia dalam suaminya. Dan keempat ini, dia selalu jaga 5 waktu sholatnya. Dia selalu jaga 5 waktu sholatnya. Yang mana Nabi SAW telah beritakan, kalau wanita telah 5 waktu sholat ditegakkan, puasa Ramadan dijalankan, dia kemaluan dijaga, dipelihara, tidak sampai zina, dia jaga kehormatan dirinya, dan dia taat pada suaminya, Allah katakan pada dia, udkhulil jannah, masuklah engkau dalam surga Allah, dari pintu surga mana kau mau? Engkau suka. Itu istimewanya wanita ketika dia jaga 5 waktu sholatnya. Kemudian yang kelimanya, la tukhriju sirruha, tidak mengeluarkan atau membocorkan rahasia suaminya. Dia enggak pernah cerita tentang suaminya walaupun kepada ibunya. Kecuali cerita baik. Yang namanya rahasia biasanya sesuatu yang tidak baik. Aib, kekurangan. Dia gak pernah mengadu pada ibunya. Ibu, itu pun sama suami, begini, begini. Gak pernah cerita. Kekurangan-kekurangan didapati dari suaminya. Kalau itu bahkan menjangkut kehormatan suaminya, dia jaga rahasia itu. Dan cukup kiranya menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika datang mengunjungi Nabi Ismail pertama-tama ketika dia baru nikah dengan ya wanita, jadi wanita yang di situ subunjurhum. Nabi Ibrahim datang, kemudian Ismail pergi. Ini berarti suaminya enggak di rumah. Nah, ketika ditanya bagaimana kehidupan dengan Ismail, dia mengadu pada bapaknya. Kepada Nabi Ibrahim, ceritakan kami susah begini-begini. Beliau tahu kalau ini wanita enggak baik. Karena dia ceritakan rahasia suaminya, kekurangannya. Sehingga ketika Ibrahim alaihissalam mau pergi pulang, pesan kepada istri Ismail alaihissalam, tolong nanti ketika Ismail datang, pesan buat dia, ya, ganti kusen pintu rumahnya. Itu saja pesannya, pergi. Nabi Ismail pulang disampaikan pada suaminya sama istrinya, kalau tadi ada orang tua begini-begini datang. Ya, itu ayah. Terus apa pesan bapak? Disampaikan pesannya seperti ini. Maka langsung Nabi Ismail tidak pakai lama-lama. Antar dia pulang ke rumah orang tuanya. Nikah lagi lah dengan wanita lain yang salihah. Dan tidak lama lagi beliau Ibrahim alaihissalam datang lagi jenguk. Ya, ini perhatian para anbiya. Sampai pun sudah nikah tetap diperhatikan. Seperti Nabi SAW sering kunjungi putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk memberi arahan, nasihat. Ya. Bukan campur tangan urusan rumah tangga, tapi memberi arahan yang baik. Begitu Nabi Ibrahim datang yang kedua kali setelah Ismail menikah lagi. Ditanya istrinya, karena beliau datang Ismail pasti ada di rumah. Istrinya menceritakan kebahagiaan yang dirasakan, kebaikan yang dirasakan dengan Ismail. Senang dia tampaknya ceritanya, selalu baik. Maka beliau pesan kepada istrinya, nanti sampaikan kepada Ismail untuk dia kokohkan kusen pintunya, istilahnya. Ismail paham, ya, berarti dia wanita yang direstui orang tuanya. Wanita yang baik, sehingga dipertahankan rumah tangganya, sehingga darinya keturunan anak-anak. Soleh. Keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, ya bila barakallahu fikum, yang pada akhirnya, ya, dari cucu Ismail alaihi salatu wassalam inilah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barakallahu fikum. Jadi yang kelima, wanita yang salihah. Ya, kata beliau, wanita yang baik itu tidak membocorkan rahasia suaminya, rahasia rumah tangganya. Dia jaga. Nah, sekalipun dia didolimi suaminya, sakiti oleh suaminya, dia tidak kemudian curhat. Ya, lewat. Ya, dia punya status mamanya, sengaja dia unggah, dia curhat di situ biar ada perhatian dari teman-temannya. Ini keliru. Bukannya diselesaikan bersama suaminya, malah diunggah di dunia lain. Sehingga menjadi terbukalah rahasia. Jangan. Ya. Sebab ketika orang sudah mulai menceritakan rahasia, entah baik buruk keluarga itu, bagaimana rahasianya, ini akan mengundang. Ya, mengundang petaka. Kalau yang diceritakan dia kurang romantis, kurang bahagia, ini bahaya. Melihat peluang rumah tangga lagi problem, lagi ada ya masalah, laki-laki hidung belang, coba-coba buang perhatian. Seakan-akan dia mau jadi pahlawan menolong. Dan ini terjadi ya ikhwan. Awalnya ada seorang yang curhat sama laki-laki ini tentang istrinya. Nah, ketika dia ziarah ke rumahnya, ya, ternyata dia dapat cerita dari istrinya juga. Dia lihat, oh seperti itu. Dia bermain mulai. Istrinya cerita ke dia lewat HP. Dia balas. Maunya ngasih solusi, tapi solusinya keliru. Ya, malah dia bawa istrinya temannya ini, na'udzubillah. Itu kan gara-gara rahasia yang awalnya suami istri dia bongkar kepada laki-laki lain. Laki-laki ini tidak amanah. Malah dia sok kayak jadi pahlawan. Mau nolong, mau ngasih solusi padahal dia bawa lari. Jadi problem lebih besar. Maka ingat wanita jangan pernah membocorkan rahasia. Begitupun suami gak boleh karena sejelek-jelek manusia nanti yang dia menceritakan rahasianya. Dia datang istrinya, istri dengan suaminya bergaul. Lalu ceritakan di luar. Jangan. Yang keenam, digambarkan oleh beliau, la yusma sautuha. Wanita yang baik itu enggak pernah terdengar suaranya. Bukan enggak ada suaranya. Artinya dia suaranya di depan suaminya pun diri. Apalagi dia teriak-teriak enggak pernah. Sampai tetangganya kaget. Kenapa sih teriak-teriak? Ada apa sih? Jerit-jerit. Enggak pernah terdengar itu. Ya, lembut suaranya, santun ketika berbicara dengan suaminya. Ya, itu lihat ya fil barakallahu fikum betapa jarang terkadang ini ada. Dia teriak, dia jerit-jerit, enggak ada. Wanita yang baik seperti itu enggak ada. Dia akan tundukkan suaranya. Seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an kepada istri Rasul dikatakan, "Wala takhdu'na bil qawl." Jangan sampai engkau bikin suaramu itu dibikin sedemikian rupa sehingga orang-orang yang ada penyakit hatinya akan tergoda. Maka engkau wanita pun ketika bicara seperlunya dan enggak banyak engkau cerita dengan orang. Sehingga orang enggak pernah dengar ceritamu kayak apa suaramu. Terus yang ketujuh, la yurana huma. Enggak pernah tampak sandalnya. Maksudnya gambaran saja dia enggak senang berjalan. Meja tampil perhiasannya. Si orang lihat sepatunya. Sendalnya mahalnya. Ininya. Dia enggak glamor. Terus yang kedelapan. Layur apa semua. Beliau katakan tidak ditahu sifat-sifatnya. Maksudnya. Tidak ditahu oleh orang kayak apa dia punya bodinya, rambutnya seperti apa, bibirnya kayak apa, matanya kayak apa, tubuhnya bagaimana, kulitnya seperti apa. Orang enggak tahu. Maka di situ enggak bolehnya wanita, dia ceritakan wanita lain di depan suaminya. Umumnya habis taklim pulang kepada suaminya bilang, "Teh, tadi saya ketemu Umu Fulan. Ternyata Umu Fulan itu begini orangnya." Ini enggak boleh, haram. Ya, buka cerita istri, ya. Ceritakan kepada suaminya, istri orang. Kalau Umi ini boleh, umunya ini Masya Allah, dia orangnya begini, begini, tingginya begini, bodinya begini. Sehingga di depan suami seakan-akan tampak gambar semuanya yang ada di balik hijab. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Apa yang kau lihat dari temanmu sesama wanita, cukup untukmu saja, jangan cerita ke suamimu. Nah, jadi tidak disebut-sebut tentang wanita lain di depan suami. Ya, begitu juga suami tentunya tidak demikian. Makanya tidak boleh membanding-bandingkan, karena enggak baik itu akibatnya. Yang kesembilan, wal azizatu fi qaumiha. Wanita yang baik itu, beliau katakan, memang laki, dia punya kedudukan, kehormatan di tengah-tengah kaumnya. Di kalangan wanita dia terhormat. Karena apa? Sikapnya bagus. Sopan, ramah, santun. Sehingga ini membuat dia semakin orang senang, simpati dengan dia dekat. Ingat para muslimah, Rasulullah SAW katakan dalam hadis, innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa bikin orang simpati padamu, bikin orang senang padamu dengan hartamu. Namun bikinlah orang senang padamu dengan apa? Dengan apa? Bi husni khuluqikum wa tauqi wajhikum. Dengan bagusnya akhlakmu, dengan ramahnya mukamu. Senyum, ya, manis muka. Itu yang bikin orang senang. Nah, wanita yang baik di tengah-tengah wanita dia disenangi. Dia punya ya, kehormatan, dihormati. Dihormati bukan karena dia paling kaya, bukan dia punya kedudukan jabatan ya, dari keturunan, tapi karena sikap akhlaknya yang baik. Perilakunya yang baik. Ya, ini kepada sesama wanita. Dia seperti itu. Kepada suaminya lebih baik lagi. Kira-kira kalau antum punya yang seperti ini, senang dah hatinya? Iyalah. Siapa yang enggak senang, enggak tenteram hatinya? Pada istri ada segala kebaikan yang dimaunya. Ya, itulah qurrata ayun. Kemudian yang berikutnya, az-zalilatu fi nafsiha. Dia lembut. Jiwanya. Ya. Yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis, ketika beliau mengatakan ala unabbiukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku beritakan kepada kalian wanita kalian yang akan di surga nantinya. Beliau sampaikan tidak fulan, tapi beliau katakan dalam hadis ini umum. Siapa dia? Al-Wadud, Al-Walud, Al-A'ud. Ya. Beliau katakan mereka itu adalah wanita yang besar cintanya pada suami. Kedua, subur banyak keturunannya. Yang ketiganya, dia selalu kembali pada suaminya. Kalaupun suaminya menyakiti dia, mendolimi dia, dia akan pegang tangan suaminya dan dia bicara, wahai suamiku, tanganku sudah kau genggam. Ya? Tanganku dalam genggaman tanganmu. Aku tidak bisa pejamkan mataku sebelum kau ridho dengan kekuranganku dan kau maafkan kesalahanku. Padahal jelas-jelas suaminya yang salah, zalim. Tapi ini cara. Kalau engkau ingin perbaiki rumah tanggamu, ya, lembutkan sikapmu. Jangan kau kaku kasar kepada suamimu. Sedikit suami salah, kau ngomel. Engkau mencak-mencak, marah. Ya, ini yang menyebabkan banyak wanita terjerumus ke dalam neraka. Dikatakan Nabi SAW, itolak tu'ilan nar. Aku lihat neraka. Ternyata aksaru ahliha an-nisa. Kebanyakan penduduk neraka itu perempuan, wanita. Mereka tanya, kenapa ya Rasulullah? Li'anna kunna takfurna. Watuksirna li'an. Karena kalian banyak kufur, kalian banyak melaknat. Maksudnya banyak kufur, mengkufuri kebaikan suami. Banyak melaknat, kalian banyak ngomel. Banyak ya mencak-mencak. Tidak syukur kepada suami. Sedikit ngomel. Nah kalau ngomel ini ada ngomongannya enggak baik. Itu yang dikatakan Nabi SAW banyak melaknat. Ya. Mencaci maki suami. Tidak boleh. Pernah enggak antum lihat perempuan berani mencaci suaminya? Ya banyak. Dengan cara dia ngelawan omongannya. Tidak boleh yang begitu. Baik, barakallahu fikum. Ini yang ke-10 ya, kata beliau. Kemudian yang berikutnya. Ya. Liwalidiha murdi'atan haniatan. Wanita yang dikatakan beliau sebaik-baik wanita, dia kepada anaknya sabar menyusuinya, sangat menyayanginya. Itu. Yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya afdalu mar'atu atau sebaik-baik wanita Quraisy atau sebaik-baik wanita Quraisy yang mengendari unta itu, sebaik-baik pengendara unta dari wanita itu adalah wanita Quraisy, kata Nabi SAW. Khairun nisa raqibna al-ibil nisa'u Quraisy, sebaik-baik wanita yang mengendari unta itu wanita Quraisy. Kenapa mereka anahu liwaladi, mereka paling sayang kepada anaknya dan paling menjaga kesetiaan pada suaminya. Itu wanita Quraisy. Dua sisi itu. Ya, kepada anaknya paling sayang, pada suaminya paling setia. Demikian. Dan coba antum baca kisah-kisah mereka wanita sahabiah dulu. Seperti istrinya Zubair, yang dia harus pikul air sekian jauhnya untuk membawa ke rumah, untuk berani rumahnya. Belum lagi memberi makan kuda-kuda suaminya yang dipakai untuk perang. Karena suaminya berangkat perang. Dia harus urus semuanya. Sabarnya. Ya. Itu Asma putri Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu anha. Masya Allah. Belum putri beliau Fatimah. Radhiyallahu anha, seperti apa sabarnya sampai-sampai tampak tebel telapak tangannya karena numbuk gandum untuk bikin tepung. Ya. Kan lama-lama kelihatan bekasnya. Sehingga ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau sama suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekiranya beliau ada mau memberi pembantu supaya meringankan. Karena urusannya banyak. Sungguh wanita sekarang itu paling gampang kalian. Gak seperti wanita para sahabat dulu. Kalian air tinggal muter, kran, krek, ngalir. Betul? Nyuci tinggal cok, muter, nyuci sendiri. Tahu-tahu sudah kering sendiri. Cuma nyetrika belum bisa sendiri ya. Bajunya nyetrika sendiri gak ada gak? Belum bisa, harus nyetrika suri oleh emak istri. Ringan. Coba wanita dulu. Itu tadi pikul air jarak ya 1 mil. Mereka mengambil air tempatnya jauh, ada kayak Asma tadi, istri ya, Jabir bin Abdullah. Itu 1 mil. 1 mil itu berapa meter? 1700 kurang lebih ya, atau 1600 sekian. Berarti jauh atau dekat, berpikul dengan gentong istilahnya. Ya ikhwah barakallahu fikum, sekarang mudah kali ya. Baru nyuci juga mudah, masak juga mudah. Punya ibu pakai kayu, harus tiup-tiup karena apinya susah nyala. Sekarang gak pakai tiup-tiup, tinggal klik, nyala gas. Masya Allah, kurang apa kan wanita? Kurang syukur sama suami. Sehingga suami susah payah, jerih payah terus. Kapan istirahatnya suamimu di rumah? Gak sambut, kau rawat dia. Baik, bukan nyinggung ya. Cuma ngingatin aja. Supaya lebih baik sama suami. Ya. Ini yang ke-11, tadi apa? Dia paling sabar menyusui anaknya. Paling sayang pada anaknya. Dan yang ke-12. Wabaitua jannatun daniyatun. Ia jadikan rumahnya ibarat surga yang menenangkan dan menyenangkan. Ini wanita solihat. Qurrata a'yun. Wanita yang bikin senang hati suami selalu. Ya. Itu dia jadikan rumah seakan surga bagi suaminya yang menenangkan jiwanya, menenteramkan hatinya. Kapan suami datang sudah disiapkan hidangannya, sudah disambut dengan dandanannya, sudah disiapkan tempat istirahatnya. Sehingga mau makan, silakan nih. Makan sudah siap hidangannya, mau istirahat kasur tempat tidur sudah siap rapi, spraynya. Mau aku sudah siap, aku badan sudah bersih adanya. Kira-kira antum senang apa sedih? Kalau begini dapatkan istri yang solehah, enggak bakalan lari ke istri yang lain. Ke wanita lain maksudnya, enggak apa. Semua ada di istrinya. Nah ini yang ke-12. Wanita itu pintar dia di rumah. Sehingga dia bikin rumah seakan-akan surga. Dan dia bidadarinya. Ya. Itu lihat pesan dari wanita sahabiah dulu kepada putrinya ketika menikah. Hati-hati kau jaga. Ya. Jangan sampai suamimu memandang sesuatu yang tidak menyenangkan dipandang darimu. Jangan sampai hidungnya mencium sesuatu yang gak suka darimu. Atau telinganya mendengar sesuatu yang gak enak didengar darimu. Dan perutnya jangan sampai dia tersiksa gara-gara masakanmu. Ya, ini pesan-pesan yang seperti ini bagus diperhatikan. Sehingga kalau wanita di rumah pintar memasak, menghidangkan untuk suaminya, puas perutnya. Pintar dandannya, puas sahwatnya. Dan rapi rumahnya, senang tinggal di dalamnya. Betah suami. Itulah yang katakan surgaku, rumahku surga. Ini tidak mungkin ada kecuali dari wanita solihah. Tidak mungkin ini bisa kecuali wanita beragama solihah. Karena dia enggak pernah keluar rumah. Dia betah urus rumah. Terus yang ke-13, in wajidat min zaujiha khairan sakarat. Ketika ia dapatkan kebaikan dari suami, syukur dia. Ya. Ini jawaban Imam Al-Hakim rahimahullah kata yang ditanya tentang wanita yang baik yang kayak apa sih? Yang ke-13, wanita yang ketika diberi kebaikan oleh suami, syukur. Karena kebanyakan wanita enggak mensyukuri kebaikan suami. Dikasih kurang. Selama dia terus tidak mensyukuri yang sudah diberi, menuntut, ya bakalan dia akan lihat kebaikan suaminya. Tapi kalau dia mensyukuri yang diberikan suami, dia qanaah, maka akan banyak syukurnya dan barokah rezekinya. Dan suami pun tidak tersiksa karenanya. Yang bikin suami susah, tersiksa, pergi keluar rumah dan gak bisa pulang-pulang. Karena apa? Tuntutan istri gak pernah dipenuhinya. Sudah dibikinkan rumah, masih kurang, belum ada mobil. Sudah diberikan mobil, masih kurang mobilnya. Jangan mobil begini. Sudah diberikan mobil, masih kurang apa lagi? Kurang ajar itu istrinya namanya. Gak pernah syukur. Suami sudah susah payah. Sedangkan dia gak pernah dapatkan dari istri pelayanan yang semestinya. Ini bukan wanita solihah. Wanita solihah akan mudah mensyukuri kebaikan suaminya. Yang ke-14, wa in ra'at minhu syarran sabarat, kata beliau, ketika ia lihat dari suaminya kejelekan, kekurangan, sabar. Itu dia sabar. Seperti kata Syekh Shalih Fauzan, habibullah taala, ketika beliau menyampaikan tentang wanita bisa menyenangkan hati suami itu, kalau dia tahu hak suami, jadi dia tunaikan. Berkenaan dengan perintah Allah Ta'ala supaya istri menggauli suami dengan cara yang baik. Pergaulan yang baik dari istri itu diantaranya itu tadi. Dia tidak membebani pada suami yang tidak mampu. Dia mensyukuri kebaikan suami. Dia memperlakukan dengan sebaik-baik ya perlakuan atau sikap pada suami. Termasuk ya ini, ketika engkau lihat dari suami itu tidak baik, engkau berusaha sabar. Dan jangan kau ceritakan itu pada mamamu, adikmu, kakakmu, apalagi temanmu. Kalau satu rahasia sudah bocor, tidak bakalan dia akan tertutup. Akan nyebar dan begitu cepat. Kau bilang sama adikmu, suamiku begini-begini, tapi kamu jangan bilang mama. Adiknya bilang iya. Nanti adiknya lupa bilang mama, tapi mama jangan bilang kakak aku yang cerita ya. Kalau kakak begini, bocor gak kira-kira? Karena adik gak tega lihat kakaknya disakiti suaminya. Adiknya geris, suaminya kayak gitu, gemes. Nah, bilang mama, mama begini, itu kakak seperti ini. Tapi mama jangan tidak usah yang cerita. Waduh, sama aja bocor sudah. Nanti mamanya bilang suaminya, Pak, tolong nasihat itu mantumu. Biar sayangi anak kita. Dia begini-begini. Tapi jangan bapak bilang, mama yang cerita. Kira-kira bontor gak itu sudah? Habis semua dah kemana-mana. Nah itu jangan sampai. Makanya istri yang sore sabar. Karena apa? Ketika engkau bicara kekurangan suamimu, satu mungkin kekurangan itu, engkau celetuk keluar dari lisanmu kepada ibu atau kepada siapa. Nah apalagi sampai ibu. Nanti ibu akan mengklaim, menuduh, seakan-akan engkau sengsara. Suamimu gak pernah berbuat baik kepadamu. Padahal cuma satu itu kekurangannya. Sehingga orang tua jadi curiga. Jangan-jangan begini, begini, begini. Khawatir. Jadi gak baik. Ya. Romantisnya hilang. Harmonisan hilang. Hati-hati. Baik yang ke-14. Yang ke-15. Wa in dakhala 'alaiha sarrat fatabasyamat. Beliau rahimahullah mengatakan, wanita yang baik itu ketika engkau suami masuk ke dia, masuk rumah, maksudnya nemui dia, istrimu, dia menyambutmu dan senyum padamu. Lakukan ini coba. Yang ke-15, ketika suamimu masuk rumah, pulang kerja, atau pulanglah ke rumah, masuk menemuimu, maka engkau senanglah menyambutnya. Dan engkau senyumlah padanya. Sehingga suami juga jangan selonong boy istilahnya. Selonong-selonong masuk rumah. Apa-apa. Engkau pulang dari manapun sebelum masuk rumah, berhenti dulu. Salam dulu. Ketuk pintu dulu. Apalagi pergi safar. Pulang sudah lama, enggak pulang. Walaupun pulang dari masjid, berhenti dulu, salam dulu. Ya, sudah salam, jangan langsung dorong pintu. Bismillah dulu, baru buka pintu. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau seorang suami atau laki-laki pulang masuk rumah, dia membaca bismillah ketika masuk rumah, syaitan teriak, kalian gak ada tempat di sini, pergi. Syaitan panggil yang lain, suruh pergi. Enggak tempat. Dan kalau dia makan baca bismillah, setan teriak, kamu enggak ada tempat bermalam di sini, enggak ada makan malam di sini. Pergi. Tapi kalau dia enggak baca bismillah masuk rumah, setan panggil, ada tempat kalian di sini. Apalagi makan enggak baca bismillah sudah, setan tidur di situ, kenyang bersama kamu di situ. Isi rumah setan toh. Sehingga pantas suami istri sering bertengkar. Kenapa? Enggak ada jaga adab-adab nilai Islamnya. Mana barokahnya kalau setan ikut nimbrung di rumah? Ya ikhwan barakallahu fikum. Maka perhatikan, istri pun begitu. Ketika suami sudah salam, segera tetep-tetep sambut. Siap. Seperti antum lihat. Ya. Kalau nasabah saja datang itu pelayan di kasir itu kayak apa sambutannya? Dengan ramahnya, dengan senyumannya, apa yang bisa dibantu, Pak? Apa yang diperlukan? Oh, ramah sekali. Nah, istri ini gak pernah memberikan pada suami kayak gitu. Ini juga bahaya. Ya. Tidakkah kalian cemburu dengan suamimu belanja di mall, disambut dengan begitu, kasir-kasir yang begitu. Datang di bank dengan pelayan bank seperti itu. Sedangkan kau dirimu seperti apa dirimu? Coba kau bikin baik. Oh, berarti harus kayak pegawai bank? Enggak. Senyummu itu yang penting pada suamimu, berikan sambutan dan ambillah segelas air. Antum masih ingat cerita Rasulullah SAW tentang wanita penduduk surga yang dikisahkan hanya dengan segelas cangkir air minum putih yang disiapkan untuk suaminya, sampai membuat penasaran wanita sahabat yang lainnya. Dia datang di rumahnya penasaran, apa sih amalanmu yang istimewa sampai beliau katakan engkau akan dapatkan surga Allah. Wanita ini bingung, aku tidak tahu. Sholat malam juga tidak biasa seperti yang ya berlebihan. Tidak. Kata dia, cuman aku selalu kalau suamiku pergi kerja cari nafkah, aku di rumah pun tur merasakan susah payahnya, keringnya tenggorokannya. Kurasakan itu sehingga saat suamiku pulang sudah kusiapkan secangkir air untuk menawarkan hausnya. Kusambut dengan senyuman untuk menyenangkan hatinya. Itu saja modalnya. Pernah ya antum dapatkan itu dari istri? Selalu alhamdulillah. Tulis di rumah pesan suami buat istri. Tidak apa-apa. Barang yang gampang tapi gampang digampangkan dan dikerjakan. Itu kan gampang. Modal senyum, modal air minum secangkir istilahnya. Siapkan hidangannya di meja istirahatnya, sambut, silakan. Ya, subhanallah. Yang keberapa tadi? Lima belas. Yang ke-16. Wa in kharajat min baitiha hazanat wa tashuqat. Kalau suamimu pergi keluar rumah, tampak darimu sedih dan rindu. Itu. Tampak kamu kayak rasa sedih berat ditinggal. Dan tampak rindu kangen gitu. Ya, bukan malah ngusik. Pergi sudah. Jangan di rumah terus bikin repot. Minta-minta terus. Jangan sampai begitu. Allahu Akbar. Ya. Jadi lihat tadi. Ketika datang disambut dengan gembira. Dengan senyum. Ketika pergi pun tampak sedih kayaknya. Berat, mau ditinggal, rindu, berat kayaknya. Nah itu sehingga suami pergi pun segera kembali. Kenapa? Ada yang merindukan, ada yang menantikan di rumah. Itu. Bukan ditinggal pergi nangis. Bukan menangis. Tampak kayak berat dikit. Sehingga dia pun berpesan, hati-hati di jalan, Mas. Atau deh, hati-hati di jalan, berjalan. Kalau mengantuk, istirahat dulu, tidur di jalan. Begitu. Kalau naik mobil, umpamanya. Iya. Diingatkan suaminya supaya hati-hati. Karena apa? Kau pergi selamat, pulang selamat. Aku nunggu di rumah. Terus yang ke-17. Wa in ghadabat minha tahammalat wa tahallamat. Yang ke-17, wanita yang baik. Beliau katakan, jika suami marah, ya, karena ada sesuatu yang menyebabkan suami marah, wanita itu sabar menanggungnya. dan lembut santun menghadapinya. Sanggup enggak ini? Ini yang berat. Ketika suami marah, dia sanggup menanggung dan dia lembut santun menghadapinya. Itu yang dikatakan Nabi SAW, wadud walud a'ud. Ketika suaminya marah, dia berusaha. Bukan dia ya menunggu suaminya minta maaf. Dia pegang tangan suaminya, terutama mau tidur. Ya. Dan dia katakan, suamiku, tanganku dalam genggamanmu. Terserah kau mau apa. Aku tidak bisa tidur sebelum kau ridho atas kesalahanku, kemaafan, dan kau ridho atas kekurangan. Insya Allah suami yang baik hatinya luluh. Sudahlah saya. Yang penting besok jalan kau ulang lagi. Atau mungkin dia yang salah, sudah aku yang salah. Karena dia lembut santun. Tapi kalau dengan sikap marah, oh jadi. Tengkar sudah. Tapi dengan sikap lembut, itu yang dikatakan oleh para ulama, seperti bila Rasulullah menasihatkan, bila kau dapati suamimu marah, berdiri, ajak duduk dulu. Duduk dulu. Kalau sudah duduk begitu, masih marah-marah, ya suruh dia baring dulu, ajak baring-baring dulu, istirahat dulu. Kalau sudah baring-baring masih marah, suruh dia berwudu, ajak wudu dulu. Karena marah dari syaitan, syaitan dari api, api padam dengan air. Berwudu dulu. Nah, supaya tenang. Ya, sehingga dia tenang. Dan ini juga kepada para suami, memang apa yang beliau ajarkan, masya Allah. Rasulullah SAW sendiri ketika pulang safar itu menganjurkan para sahabat ke masjid dulu, memberitakan kepada keluarga di rumah kalau rombongan sudah datang, suaminya sudah pulang. Sehingga kenapa? Engkau yang laki-laki habis safar perjalanan, keringat apa kotoran di badanmu, engkau sudah bersihkan wudu paling tidak di masjid, kemudian sholat sunnah sudah pakai harum, sudah pakai siwak, ya. Pulang istri sudah bersisir rambutnya dari sisi, sudah mandi, sudah siap. Sehingga ketemu kayak pengantin baru lagi. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW supaya tumbuh cintanya. Tapi kalau engkau tiba-tiba masuk, sudah sampai di rumah, istri belum apa-apa, belum masak, belum ini, belum itu, belum ada persiapan apa-apa. Tahu-tahu sudah ketuk pintu masuk. Ih, sudah datang, Deng. Bingung istrinya. Nggak ada berita, nggak ada apa-apa. Nah, ini kan kurang. Hanya kau dapati yang kurang sedap dalam pandangan matamu. Tapi kalau seperti sunnah Rasulullah SAW tadi kan, istri sudah siap memang, sudah tahu mau datang suaminya, sehingga dia persiapkan segalanya, sehingga engkau lihat dia sudah menyenangkan, tempat yang menyenangkan, hidangan yang menyenangkan, semua serba menyenangkan. Itulah qurrata ayun yang diharapkan. Kesenangan di dunia akan berbuah kesenangan di akhirat. Baik. Yang ke 18. In aqbalat alaihi a'jabatmu. Kata beliau, Ya Muhakim Allah Ta'ala, ketika suami, saya ulangi, memandangmu, engkau menakjubkannya. Atau ketika engkau menghadap suamimu, engkau bikin suami takjub padamu. Ketika engkau dipandang suami atau dihadapan suami, engkau bikin takjub suami. Bikin senang maksudnya, takjub, Masya Allah. Ya? Itu coba bagaimana? Bagaimana engkau berusaha wanita yang engkau bersolek berdandan bukan karena mau pergi arisan. Engkau bersolek berdandan bukan karena mau pergi hajatan, pesta, keluarga, ya, ke gedung pertemuan. Ini pakai baju model baru, pakai ini yang baru, ya, untuk pergi pesta. Selesai dilipat di laundry, simpan. Suamimu cuma lihat ketika ngantar saja. Pulang sudah beda lagi. Coba kamu pakai untuk ketika suamimu di rumah. Ya, engkau tidak kalah dengan yang kau kunjungi pengantinnya. Engkau bisa lebih menajubkannya. Ini tentunya semua dengan usaha, upaya. Dan suami juga ingat, upaya wanita ini gak lepas dari apa? Biaya. Besar biaya perempuan loh. untuk muka aja tuh berapa modalnya. Coba kalau dihitung. Kalau dia mau tampil menarik, matanya sekian macam modelnya. Bibirnya sekian macam modelnya. Pipinya sekian macamnya. Jadi, kira-kira 100 ribu cukup? Nggak cukup, itu baru satu. Ginjungnya. Loh, terus celaknya, terus ininya, terus ini. Banyak modalnya, maka dari itu suami juga jangan bakin. Kalau mau istrimu tampil baik, tapi nggak dikasih modal, nggak ada modal, nggak bisa. Terpaksa kerja sendiri sehari di luar. Ya, bukan begitu. Sabar, syukur, hendaknya ada dan qanaah. Seadanya tidak harus tampil mewah. Yang penting bagaimana engkau bisa ya tampil depan suami itu menakjubkannya. Dan sebaik-baiknya itu tapi jaga kebersihan badanmu. Terus yang ke-19, in ghaba anha hafizatuhu. Ketika suami tidak ada di rumah, engkau wanita jaga. Ya, jaga rumah suami, harta suami, anak-anak suami, dan terutama dirimu sendiri sebagai milik satu-satunya suami. Artinya sebagai milik yang paling besar dari milik suami, dirimu. Jaga kehormatanmu. Itu ketika suami tidak ada. Dua lagi, yang ke-20. In ra'at aibuhu satarathu. Jika engkau dapati aib pada suamimu, maka tutup, jangan kau bongkar. Ya, ketika engkau dapatkan aib pada suamimu, tutup, jangan kau buka, jangan kau bongkar. Ya, ini wanita salihah. Yang ke-21 terakhir, wa in a'tadzara minna, jika suamimu meminta uzur. Ya, engkau beri dia uzur. Dia sudah minta maaf, saya nggak bisa berikan apa yang kau maukan. Ya maklumi. Engkau minta ke orang, saya antar ke mama dulu. Aduh nggak bisa, saya minta maaf. Kalau sudah bilang maaf, suamimu, maklumi. Jangan kau malah terus ungkit-ungkit. Memang kamu ini begini, begini, begini. Jangan diperbesar masalah. Suami sudah bilang maaf, nggak bisa. Selesai, beri uzur. Seperti itu. Ya, semoga Allah Ta'ala perbaiki kita dan istri-istri kita semua. Dan ini baru kita bahas istri salihah. Belum anak-anak. Kan tadi qurrata ayun itu, penyejuk hati itu dari istri anak. Ya. Semoga lain kesempatan bisa kita sambung kembali insyaAllah. Barakallahu fikum ya ikhwah. Kita berharap pada Allah. Kajian seperti ini bukan menyindir, menyinggung, tapi membenahi dan memperbaiki apa yang kurang pada keluarga kita, diri kita, istri kita. Dan bukan berarti yang menyampaikan yang paling baik, tapi ingin kebaikan bersama. Tentunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.